mengenai babi kalau dipangan ke soal yang ngono orang duwe cemburu blas ganti cemburu blas ku yo elek ya. Cemburu kebablasan yo elek. Mosok bojo kumpul anake sing gedhe dicemburoni. Kebablasan. Dadi ini hodop gak ono blas iku juben dadine juben. Nek kapan iki kebablasan jenenge tahawur. Tahawur iku napa berani tanpa perhitungan. Niku nggih elek nggih. Dadi sing diperangi niki sing diperangi. Sing kemunduran ambek kemajun. Maka cara merangi gimana? Diarahkan oleh akal yang disertai dengan hikmah. Hikmah itu ilmu yang manfaat. Ya, ini dipadukan dengan pikiran akal untuk nyetir supaya ghadab itu ke arah tengah-tengah, iktidal. Apa nih tengah-tengah? Jadi syaja'ah. Syaja'ah itu berani sing bener. Nek keberanian jenenge tahur. Loh para bapak niki wuduk. Para bapak kula siyen nate cerita. Nggih, mboten napa-napa di bulan baleni. Nalika Nabi Musa alaihi salam akan dipilih Allah menjadi seorang rasul yang punya gelar Kalimullah. Kenapa Nabi Musa yang terpilih pada waktu itu? Karena Nabi Musa di antara nabi-nabi yang bebarengan di waktu itu. Rasul sing barengan seperti Nabi Harun. Ini yang paling tawaduk Nabi Musa. Oleh karena yang paling tawaduk waktu itu Nabi Musa, maka yang dipilih menjadi kalimullah adalah Nabi Musa. Terus kenapa yang dipilih kok Gunung Turi Saina? Kok bukan Jabal Uhud? Kok bukan jabal-jabal yang lain? Padahal Gunung Turi Saina itu tidak seindah gunung-gunung yang lain. Masih indah gunung-gunung Indonesia. Kenapa? Karena Gunung Turi Saina waktu itu yang paling tawadhu. Gunung-gunung mendapat ilham dari Allah. Hei gunung-gunung, aku akan wawancara langsung dengan hambaku tanpa perantara, yaitu di salah satu dari kalian. Lo gunung-gunungku sama berbangga-banggaan, mesti nenggona aku, mergo aku sing paling dukur, nenggona aku bakali, nenggona aku sing paling lebar, paling besar, nenggona aku bakali, nenggona aku sing paling indah, iki podo oncor-oncoran, podo takabur. Akhirnya sing paling tawaduk ku Gunung Turi Saina. Alah, aku paling elek, paling dek, gak ngira tinggoni. Ini paling tawaduk. Akhirnya justru dipilih oleh Allah Gunung Turi Saina yang ditempati. Iki pas Nabi Musa yang paling tawaduk, gunung yang paling tawaduk, klop. Bro bapak cerita tawaduk kathah. Termasuk Gunung Judi. Kenapa? Untuk mendarat perahunya Nabi Nuh. Ini juga karena tawaduknya. Bapak, bapak ketika Nabi Musa niki berangkat teng Gunung Turi Saina. Niki dipapak kali iblis. Musa, Musa berhenti, berhenti. Ada apa iblis? Anu, kamu itu memang orang hebat. Untung kamu. Satu, kamu diangkat jadi rasul. Dua, kamu dipilih Allah menjadi orang yang akan bergelar kalimullah, yang akan didawi langsung oleh Allah, kamu. Oleh karenanya saya titip tanya pada Allah, ya. Takokno nek upamane aku tobat isih diterima apa ora? Gusti Allah. Dadi ya iblis ki tau pengen tobat bareng. Ya wis ku tak takokno. Terus Bapak ceritane kula singkat. Barang sampai di Gunung Turu Saina, Allah didawi langsung, dawuh langsung kepada Nabi Musa. Bapak, dawi kusawaku bila sautin wa bila arbin. Tanpa ada suaranya, tanpa ada hurufnya. Bila sautin wa bila arbin. Jika perkataan itu pakai suara dan huruf, maka yang akan menerima hanya telinga. Hanya telinga. Nek nganggu huruf, nganggu suara, yang menerima telinga. Tapi oleh karena bila harfin wala sautin, seluruh tubuhnya bisa menerima. Ya, bisa mendengar semua. Jadi mulai ujung kepala sampai ujung kaki semuanya mendengar. Kanten sedoyo niku mendengar merasa nikmat kan main. Bapak, karena merasa nikmat akhirnya bareng badhe kondur lali. Lali ambek amanat iblis. Lali. Wong ku nek kenikmatan apa-apa sok lali. Ana kenikmatan. Ya semono kok menjabat-menjabat gak eling biyen. Nalika kampanye biyen ku janji ngene-ngene. Bareng wis ning kursi wis nikmat, lali kabeh. Terus Bapak iki lali Nabi Musa. Tetidawi Gusti Allah, ya Musa adil amanah. Amanah tekano Musa, wong nggih ya Allah, kula kesupen, nggih. Kesupen, kula diamanati iblis. Iblis niki nyuwun pirsa pilih tobat tasik pengen terami napa mboten. Musa kandakno iblis ya. Iblisku ya kawulaku. Iku ya makhlukku, kabeh ku makhlukku. Bapak-bapak. Iblis niku nggih malaikat lho Pak jane. Malaikat Azazil. Malaikat iblis niku malah penasihati Jibril. Mikail, Israfil, Jibril malah penasihati malah Azazil. Nggih. Jadi iblis niku. Nah, para bapak akhirnya terus ujub takabur malah kaya ngono iku. Kandakno ya. Iblis iku ya kawulaku, ya. Aku ku seneng nrimo tobat kabeh kawulaku. Aku seneng nono kawulaku sing tobat. Terus sampai Kanjeng Nabi dawuh at-taibu habibullah. Wong sing gelem tobat iku kekasih Allah. Nek Qur'ane innallaha yuhibbu at-tawabin. Nah, ku yo kawulaku tak terima. Tapi diterimane tobat Musa iku kabeh kono syarate. Ono syarate la iblis kongkon lakoni syarate. Syarate nopo Gusti? Syarate iblis kudu teko ning kuburane Adam, sujud ning kuburane Adam. Mergo biyen maksiate iblis iku tak kongkon sujud penghormatane Nabi Adam ora gelem aba wastakbarong. Krondong dosane iku dadi tobaté ya kudu moro ning kuburane Adam, sujud. Para bapak niki ngomong lahiré ya. Nek lahiré Azazil malaikat kalian Adam sing bakal dadi khalifah fil ardi. Niku ben kan dites diuji tentang ilmu mana yang lebih unggul. Ternyata yang lebih unggul adalah Nabi Adam. Oleh karenanya semua suruh sujud penghormatan pada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati sujudu li Adama fasajadu illa iblis. Lah Azazil ku ya iblis niki, nggih iblis niki. Aba wastakbaro.